الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan pada siang ini kita memasuki kitab baru kitab yang ke-11 dari Sahih Bukhari itu kitab Al-Jum'ah. Dan di awal pembahasan kitab Jum'ah, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan tentang farabiyatil Jum'ah, kewajiban salat Jum'at. Dan telah diketahui bahwasanya hari Jum'at merupakan hari yang paling afdol dan terdapat padanya banyak keistimewaan yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalu yawmin talat al-syams yaumul jum'ah, hari yang paling utama yang matahari terbit dari tersebut adalah hari Jum'at. Fi khuliqa Adam, pada hari tersebut Nabi Adam alaihissalatu wassalam diciptakan. Wa fi udkhil jannah wa fi ukhrija minha, dan pada hari tersebut Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga dan juga dikeluarkan darinya. Wala taqumu as-sa'a illa fi, dan tidak terjadi hari kiamat kecuali pada hari tersebut. Pada hari kiamat, pada hari Jumat akan terjadi hari kiamat. Sekalipun tentunya kita tidak mengetahui Jumat yang mana terjadinya hari kiamat. Allah sudah mengatakan wa indahu ilmu sa'a, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Tapi Nabi sudah mengkhabarkan terjadinya itu pada hari Jumat. Dan di antara keistimewaan hari Jumat akan terjadi dalam hadis ibad yang pertama ini, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan satu hadis setiap pekannya hari yang paling afdal yang disyaratkan beribadah di hari tersebut. Ibadah khusus, dan orang-orang sebelum kita, orang-orang Nasara dan orang-orang Yahud, dhalu'an, mereka tidak bisa mendapatkan hari tersebut. Mereka menjadikan hari Ahad dan hari Sabat sebagai hari utama mereka. Orang Nasara menjadikan hari Ahad sebagai hari utama mereka, dan orang Yahud menjadikan hari Sabtu sebagai hari utama mereka. Dan semuanya keliru. Dan Allah berikan hidayah kepada umat ini dengan menjadikan hari Jumat sebagai hari utama mereka. Dan beliau sebutkan dalam bab yang pertama tentang kewajiban salat Jum'at firman Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau qaulillahi taala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang beriman, jika dikumandangkan salat pada hari Jumat. Ikuman adzan pada hari Jumat, fas'au ila dikrillah. Dan ini syahidnya, maka bersegeralah kalian untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera kalian untuk memenuhi panggilan salat Jumat. Bukan wajibnya menghadiri salat Jumat. Dan kewajibannya itu atas ar-rijal al-ahrar, kaum laki-laki yang merdeka. Yang wajib menghadiri salat Jumat adalah kaum laki-laki yang merdeka. Maka kaum wanita, anak kecil, dan hamba sahaya tidak diwajibkan untuk menghadiri salat Jumat. Sebagaimana Nabi SAW memberikan rukhsah untuk musafir untuk tidak menghadiri salat Jumat. Dan juga ashabul adar yang lainnya, orang yang memiliki udur, orang yang sakit, atau juga orang-orang yang merawat orang yang sakit. Kalau ditinggalkan orang yang sakitnya, akan terjadi hal yang tidak diinginkan, membahayakannya. Maka mereka termasuk ashabul adar yang memiliki udzur untuk tidak menghadiri sholat Jumat. Sekali lagi, kewajiban Jumat itu untuk al-ahrar, ar-rijal, kaum laki-laki yang merdeka, dan juga mukimun, yang mukim di tempatnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Sama'a fasau ila dzikrillah wa darul bai'." Dan tinggalkanlah jual beli ketika sudah dikumandangkan adzan Jumat. Wajib bagi kaum laki-laki ketika mendengar adzan Jumat dikumandangkan untuk segera menghadiri salat Jumat dan meninggalkan jual beli mereka. Dan haram hukumnya kalau seorang berjual beli, orang yang wajib untuk menghadiri salat Jumat berjual beli pada saat dikumandangkan adzan Jumat. Kata Allah, wa darul bai, tinggalkan jual beli. Dan juga tinggalkan semua kesibukan ketika sudah dikumandangkan adzan Jumat. Segera penuhi panggilan adzan. Fas'au ila dzikrillah. Idza nudiya lis-shalah min yawmil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Kemudian kata Allah, dzalikum khairul lakum. Kalian meninggalkan semua kesibukan, dan sini jual beli yang disebutkan langsung, itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, seandainya kalian mengetahui. Maka jangan sekali-kali kita berpikir, kalau kita berjual beli, terlebih lagi pembeli sudah datang dan tinggal melakukan akad saja, itu menguntungkan kita. Tidak seperti itu. Kata Allah, dzalikum khairul lakum. Kalian tinggalkan jual beli walaupun pembeli sudah di hadapan kita. Walaupun pembeli banyak pada saat itu, tinggalkan. Itu lebih baik untuk kalian. In kuntum ta'lamun, seandainya kalian mengetahui. Ini ayat yang menunjukkan wajibnya menghadiri salat Jumat. Tatkala adzan sudah dikumandangkan. Dan wajibnya meninggalkan semua kesibukan. Dan disebutkan langsung al-bai, jual beli. Tatkala adzan sudah dikumandangkan. Dan pada ayat ini, fas'au ila dzikrillah tidak bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita lalui. Nabi mengatakan, idza uqimatus shalah fala ta'tuhu wa antum tas'aun wa atuhu wa antum tamshun. Jika telah dikumandangkan iqamah, maka datangilah sholat dalam keadaan kalian berjalan. Dan janganlah kalian datangi dalam keadaan berlari, tergesa-gesa. Walaikumus sakinah, dan tetaplah kalian dengan sifat sakinah kalian, tenang. Sekalipun iqamah sudah dikumandangkan. Kenapa tidak bertentangan dengan fas'au ila dzikrillah? Karena as-sa'i dalam hadis tadi dimakna al-masyu sari, jalan cepat atau lari, dan itu dilarang. Ada fas'au ila dzikrillah di sini adalah bersegera mengingat Allah Subhanahu wa taala, bersegera menghadiri salat Jumat dengan sakinah. Jadi pas oleh dikira bukan berarti kita lari menghadir sholat Jumat, tapi segera penuhi panggilan adzan Jumat. Wadharu bai', dan tinggalkan jual beli. Adapun yang disebutkan kalau rahmatullah haddatsana Abu Yaman Rizqi, siapa namanya Abu Yaman? Aiman, Abu Yaman, Hamad, Hasan al-Hakam, Ibn Nafi. Qal akhbarna Shu'aib. Kala Shu'aib, Dhul Qarnain. Shu'aib ibn Man, Dhul Qarnain. Hasan al-Shu'aib ibn Abi Hamzah. Wasmuhu Dinar, Shu'aib ibn Dinar. Perhatikan. Qala haddathana Abu Zinad. Kalau Abu Zinad, Hasan, nasmu? Siapa nama Abu Zinad? Ihsan. Ihsan Abdullah ibn Dakwan. Anna Abdurrahman ibn Hurmus. Al-A'raj. مولى ربيع بن الحارث حدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يوم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا wan nasar ba'da ghad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnul akhiruna sabiquna yaum al-qiyamah." Kita adalah generasi terakhir dari manusia, as-sabiquna yaum al-qiyamah, tapi akan menjadi kaum yang pertama kelak pada hari kiamat. Baida ghaira, hanya saja annam utu kitab min qablina, mereka orang-orang Nasara dan Yahudi diberikan kepada mereka kitab sebelum kita. Nasara diberikan kepada mereka Al-Injil dan Yahudi diberikan kepada mereka At-Taurat. Thumma hadha yawmul ladzi furida 'alaihim, dan hari ini itu hari Jumat adalah hari yang Allah wajibkan atas mereka untuk mereka agungkan dan beribadah di dalamnya. Fakhtalafu fi, hanya saja mereka berselisih. Orang Nasar menganggap hari tersebut hari Ahad, dan orang Yahud menganggap harinya hari Sabat. Fahadanallahu azza wa jal, dan Allah memberikan hidayah kepada kita dengan menetapkan harinya adalah hari Jumat. Fannasulana fihi taba', maka orang-orang mengikuti kita. Pada hari kiamat kita menjadi orang yang pertama masuk surga. Nabi SAW adalah Nabi yang pertama masuk surga, sebagaimana umatnya adalah umat yang pertama. Fannasulana taba', dan manusia semuanya mengikuti kita. Al-Yahud badan, orang Yahud katanya hari yang mereka agungkan itu besok. Wan-Nasara badagad, dan orang Nasara lusa. Orang Yahud mengagungkan hari Sabat, dan orang Nasara mengagungkannya hari Ahad. Wa kulluhum qad dallu, dan semuanya telah tersesat, tidak mendapatkan hari yang Allah Subhanahu wa taala wajib atas mereka untuk diagungkan, yaitu hari Jumat. Dan ini menunjukkan keutamaan hari Jumat. Kata Nabi, "Hada yawmum alladhi furida 'alaihim." Inilah hari yang Allah wajibkan atas manusia untuk diagungkan, hari Jumat. Hari Jumat, kata Nabi, "Afdhalu yawmin talat al-syams." Hari yang paling afdol dari semua hari. Dan juga di hadis ini menunjukkan keutamaan umat Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Umat Nabi adalah umat yang terbaik. Allah katakan langsung dalam Al-Quran Karim, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Dan Nabi mengatakan, "Nahnu akhiruna sabiquna yaumil qiyamah." Kita sekalipun umat yang terakhir, akan tetapi as-sabiquna yaumil qiyamah, menjadi orang-orang yang pertama kelak pada hari kiamat. Indai Ali oleh Barifik Indak. Ayat yang disebut oleh Imam Bukhari, ayat yang ke-9 di surah Jum'ah, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati yawmal jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Wahai orang beriman, jika dikumandangkan salat pada hari Jum'ah, maka bersegeralah mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah jual beli. Ayat ini menunjukkan fardu Jum'ah, kewajiban salat Jum'at. Atas siapa diwajibkan salat Jum'at? Nah, ar-rijal al-ahrar al-muqimun, wajib atas kaum laki-laki, orang dewasa, baligh dan merdeka, serta dalam keadaan mukim. Adapun kaum wanita, anak-anak, hamba sahaya, dan musafir, itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'u Shahih ma laysa fi shahihain, dan kita masih berada di pembahasan kitabul iman, materi tentang al-iman bil qadar, iman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, Ubaidur Rahman al-Imam Tirmidzi, nasmu Muhammad bin Isa. Perhatikan. Qala al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, haddatsana Abu Sa'id al-Ashaji wa Abdullah bin Sa'id. Qala akhbarana Abu Khalid al-Ahmar Sulaiman bin Hayyan an Ibn Ajlan wa Muhammad bin Ajlan an Abi Hazim an Abi Hurairah. Abu Hazim an Abi Hurairah akan disebutkan oleh At-Tirmidzi, pasti ismu Salman al-Rasjahi. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man waqahu Allah syarra ma baina lihyai wa syarra ma baina rijlai dakhala al-jannah. Qala At-Tirmidzi, hadha hadithun hasanun sahih. Wa Abu Hazim alladhi rawa an Sahal ibn Sa'ad huwa Abu Hazim az-Zahid madani wa ismuhu Salam bin Dinar. وابو حازم الذي روى عن ابي هريره اسمه سلمان الاشجعي مولى عزاء الاشجعيه وهو الكوفي. قال ابو عبد الرحمن الشيخ مقبل رحمه الله, هذا حديث حسن. الحديث اخرجه ابو يعلى. وقال رحمه الله تعالى, حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو خالد الاحمر به. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man waqahu Allahu syarra ma baina lihyayhi wa syarra ma baina rijlaihi dakhal jannah." Barang siapa yang Allah jaga dari kejelekan ma baina lihyayhi, anggota badan yang ada di antara dua dagunya, itu lisan. Barang siapa yang Allah jaga dari kejelekan lisannya, wa syarra ma baina rijlaihi, dan anggota badan yang ada di antara dua kakinya, itu kemaluannya, dakhala jannah, maka Allah subhanahu, maka dia akan masuk surga. Barang siapa yang Allah jaga dari kejelekan lisannya dan kejelekan kemaluannya, maka dia akan masuk surga. Dan syahid di sini, man waqahu Allah, barang siapa yang Allah jaga. Dan sama dengan hadis yang kita baca di Sahih Bukhari, man hadahu Allah, hadallahu hadil ummah, wa hadanallahu azza wa jal li hadal yawm, Allah memberikan hidayah kepada umat ini dengan hari Jumat, menunjukkan hidayah dan juga wiqayah, kebaikan. Begitu pula al-idlal dan dolal, kesesatan, itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yahdi man yasha wa yudillu man yasha, Allah yang berikan hidayah orang yang Allah kehendaki dan menyesatkan orang yang Allah kehendaki. Barang siapa yang Allah jaga, menunjukkan penjagaan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala penjagaan. Dan di antara doa Nabi SAW dan telah kita lalui di kitab Al-Jami Usaim Malaysia Bisaihain, di antara doa adalah, Allahumma inni a'udhu bika min syari sam'i, wa min syari basari, wa min syari lisani, wa min syari qalbi, wa min syari mani. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kejelekan pendengaranku, dan kejelekan penglihatanku, dan kejelekan lisanku, dan kejelekan hatiku, dan kejelekan air maniku. Dan dalam hadis ini, Nabi mengkhabarkan orang yang Allah jaga dari kejelekan lisannya dan kejelekan faridnya, air maninya, itu akan masuk surga. Orang yang menjaga diri dari perbuatan zina dan menjaga lisannya dari perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijamin oleh Nabi SAW dengan surga. Dan di sini dorongan bagi kita agar kita beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diantara perkara yang kita yakini bahwasanya kebaikan dijaga Allah, kebaikan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang menyebabkan kita muhtadi, menjadi orang yang dapat hidayah, dan yang menyebabkan kita terjaga dari semua kejelekan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Man waqahu Allah, barang siapa yang Allah jaga. Mafhumnya, kalau Allah tidak jaga dari kejelekan ma baina lihyaihi atau lahyaihi wa baina rijlaihi, maka dia akan masuk neraka. Orang yang tidak diberi karunia, tidak dijaga, tidak diberi daya Allah subhanahu, pasti akan tersesat, yang mana akibatnya adalah neraka. Kita cukupkan. Subhanallah, bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.